Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qani bid din 'azakumullah kita melanjutkan pelajaran kita di syarah Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis yang ketujuh, ad-dinun nasiha, masih kita di ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk para penguasa kaum muslimin. Qala rahimahullah, qala habibahullah taala, qala wali a'immatil muslimin, al-muradu bi'a'immatul muslimin wulatul umur. Yang dimaksud dengan imam-imam kaum muslimin di sini adalah pemerintah atau penguasa kaum muslimin. Bentuk apapun kepemerintahan itu, bentuk kerajaan atau yang lainnya, barakallahu fikum, yang jelas dia adalah penguasa, maka harus kita taat. Wan nasihatulahum takunu bi'itiqadi wilayatihim. Nasihat untuk mereka, etikat baik kita tentang mereka, barakallahu fikum, takunu bi'itiqadi wilayatihim, meyakini kekuasaan mereka, bahwa mereka sebagai penguasa. Wassam'i wa ta'ati lahum bil ma'ruf, disertai dengan mendengar dan taat untuk penguasa pemerintah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wal qiyami bil mahami wal a'mali allati yasnidunaha ilaika. Wal qiyam, dan menjalankan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang dia sandarkan kepada engkau. Anda sebagai pegawai negeri, atau sebagai petugas keamanan, aparat, atau apapun yang Anda ditugasi oleh pemerintah untuk menjalankannya. Al muwaddafu wal mudiru wal mudarrisu wal qadi wal mufti wa kullu man waliya amalan min a'malil muslimina. Ulatu waliyil amri alaihi. Waliyil amr alaihi. Waliyil amr alaihi. Wuliyal amri, wuliyal amru alaihi. Maka apakah muwaddaf, pegawai, mudir, pimpinan-pimpinan, mudarris, guru-guru, qadi, hakim-hakim, mufti, wa kullu man waliya amalan, dan semua siapapun yang ditugasi oleh pemerintah untuk satu tugas, barakallahu fikum, apapun itu, min amal muslimin, dari urusan-urusan kaum muslimin, wulatun wulliyal amru alaihi, barakallahu fikum. فإنه يجب عليه النصيحة فيه بأن يقوم به على الوجه المطلوب. Dia adalah petugas, orang yang diperintah, orang yang diberi amanah oleh penguasa. فإنه يجب عليه النصيحة, maka wajib bagi dia untuk berlaku ikhlas, beriktikad baik pada tugas-tugas yang ditugaskan atasnya. Biayakuma bihi alal wajhil matlub, untuk dia jalankan tugas itu sesuai dengan yang diharapkan. Guru, betul-betul dia sebagai guru. Pegawai, dia betul-betul dia sebagai pegawai, barakallahu'alaikum, dengan ketentuan masuk jam 8 mungkin, atau jam berapa baliknya, jam berapa ya, betul-betul datang di jam itu, barakallahu fikum, lakukan pekerjaan yang ditugaskan, jangan lain pekerjaan. Barakallahu fik. Fa innaka sa'uqassara fa innahu laysa nasihan liwulatil umur. Kalau dia mengurangi atau tidak sempurna, tidak bagus, tidak betul-betul dalam menjalankan tugasnya, maka dia tidak memiliki nasihat untuk penguasa. Lianahum yatamanuhu ala hadzal amali falam yuqim bihi falam yakum bihi. Karena mereka-mereka ini telah diberi tugas, diberi amanah, ternyata tidak dia tunaikan, dia tidak laksanakan tugas amanah itu. Au tahawana bihi, atau dia memandang enteng. Barakallahu fiik. Ini ogah-ogahan, ongkang-ongkang kaki, santai-santai. Tidak betul-betul semangat dalam menjalankan. Padahal dia digaji full. Barakallahu fiik. Dan dikurang-kurangi gajinya oleh pemerintah. Wa kadzalika minan nasihati li wulatil umur munasahatuhum an ba'dil akhta' allati tahsul. Termasuk nasihat untuk para penguasa adalah betul-betul menasihatinya. Menyampaikan nasihat kepada mereka jika mereka salah, keliru. Ya namanya penguasa, bukan malaikat. Barakallahu fiik. Manusia, manusia biasa. Jangankan penguasa yang ada sekarang. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pidato pertamanya usai beliau dilantik menjadi khalifah. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, barakallahu fiik. Kalau aku benar dalam kepemimpinanku, maka bantu aku. Dan kalau aku salah, ingatkan aku. Demikian barakallahu fiik. Baik. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya memang baik. Dia ucapkan ini betul-betul ketika dia salah, dia siap untuk kembali dari kesalahannya. Dan dia sangat senang ketika dia dibantu. Maka penguasa yang mungkin salah, keliru, diingatkan tidak apa-apa. Wala ya'lamuna anha. Yuballaguna biha inkanat min ghairihim. Inkanat minhum. Yubayyanu lahum khata'uhum biha. Barakallahu fiik. Boleh jadi dia melakukan kesalahan, kekeliruan yang mereka tidak tahu, mereka tidak paham kalau itu kekeliruan. Boleh, mungkin terjadi. Fayuballagu nabiha, sampaikan kepadanya kekeliruan itu, kekurangan itu. Inkana min ghairihim, kalau dari selainnya. Wa inkana minhum yubayyan lahum khata'uhum fiha. Kalau memang kesalahan itu, kekurangan itu dari penguasa itu sendiri, maka disampaikan. Walakin la yakun hadza fil majalis aw alal manabir. Tetapi mengingatkan penguasa bukan dengan cara barakallahu fikum berkuar-kuar di masjid-masjid, di mimbar-mimbar, atau barakallahu fikum ketika demo melakukan orasi. La haula wa quwwata illa billah, menjelek-jelekkan penguasa. Sehingga penguasa tidak lagi memiliki wibawa, tidak lagi memiliki kehormatan. Apalagi di zaman sekarang ini, subhanallah, orang begitu lancangnya mengatakan ini kepada penguasa. Penguasa tidak dihargai sama sekali. Ini bukan bagian dari Islam. Barakallahu fiik. Dicaci maki, umpat, dicela, fitnah, macam-macam. Bukan kita mengatakan bahwa penguasa kita adalah orang-orang maksum, bukan. Tetap ada saja salah dan kesalahan. Tapi bukan begini model dan cara mengingatkannya, menasihatinya. Barakallahu fiik. Bukan melakukan demonstrasi, orasi, hujat. Lalu terus bagaimana kalau Anda ingin menasihati? Inna ma hadza yakunu bainan nasi wa baina waliil amr. Orang yang mau menasihatnya ya antara dia dengan penguasa itu. Imma musyafahatan wa imma kitabatan, dengan cara dialog langsung, berbincang, atau dengan menulis. Wa imma bi ayyusiya man yattasilu bihi wa yunabbihahu ala dzalika, atau melalui orang yang bisa berbicara dan menyampaikan nasihat itu kepada penguasa. Ada saja cara dan jalan yang disyariatkan. Kalau tidak bisa ini, kalau tidak bisa ini. Walaysa minan nasihati liwulati al-umuri al-kalamu fihim fil majalis aw fi ghairi dhalik. Tidak termasuk nasihat kepada penguasa dengan cara berbicara di majlis-majlis atau yang lainnya, atau di barakallahu fikum di internet, media sosial, barakallahu fikum. Terlalu banyak barakallahu fikum pelanggaran yang dilakukan orang-orang sekarang. Ya mungkin semangat ingin kebaikan, tapi bukan begini caranya. Barakallahu fikum. Karena hada min al-khiyanati li wulati al-umur. Karena perbuatan ini termasuk khianat terhadap penguasa, menjelek-jelekkannya, membongkar aibnya, kurangannya, mencelanya, mengumpatnya, melaknatnya. Bukan nasihat, tapi khianat. Wa in kana indahum taqsirun falaysa min an-nasihati an tushahira bi akhaihim indana. Walaupun penguasa itu memiliki kekurangan, memiliki kesalahan, kita akui bahwa yang namanya penguasa ya manusia, sama seperti kita pun banyak kesalahan dan kekurangan. Kita banyak lalai. Barakallahu fiik. Kata kita yang ceritanya ini belajar agama, berkecimpung dalam dunia agama, masih saja ada banyak kesalahan dan kekurangan. Apalagi orang yang tidak belajar agama atau jauh dari ilmu-ilmu agama. Ada saja kesalahan dan kekurangan penguasa. Falaysa minan nasihati an tusyira bi akhtai. Bukan termasuk nasihat Anda berkuar-kuar, Anda menyebar-tebar kesalahan dan kekurangan penguasa di depan manusia. Melalui ya, macam-macam media sosial, Facebook, atau Twitter, atau apapun. Berkelabik. Melalui tulisan-tulisan, melalui barakallahu fikum khutbah-khutbah di hadapan manusia, membeberkan kekurangan dan aib penguasa. Ini bukan nasihat. Li'anna hadza yajurru syarran, karena perbuatan ini akan menyeret kejelekan yang lebih besar. Barakallahu fikum. Balin nasihatu an tuballighahum in istata'ta dzalik. Nasihat itu engkau langsung yang menyampaikannya, utubalibu bil wasat bil wasita, atau menyampaikannya dengan cara melalui perantara. Ina jazza an iblaghihi mubasharatan aw bil wasitati fa innal wajib an tasbuta li annaka ma'dur. Kalau tidak bisa ini, tidak bisa itu, maka diam. Karena engkau tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan ke penguasa, karena memang tidak semua orang bisa untuk memiliki akses menuju penguasa. Barakallahu fiik. Nah, terus bagaimana? Ya diam dan mendoakan agar supaya Allah menjadikan penguasa kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, baik, memiliki barakallahu fiik menteri-menteri dan pembantu-pembantu yang baik pula. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Doa saja. Kalau tidak mampu menasihati secara langsung, tidak boleh juga melewati orang lain sebagai perantara, tidak bisa ini, ya diam. Barakallahu. Dan doakan. Barakallahu. Lah kitanya sendiri tobat dan mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Amma man yatakallamu fi sya'ni wulatil umuri 'indan nasi wa 'indal a'da wa indal khusum fa hadha yajurru syarra wa yufarriqul umm. Amma man yatakallamu fi sya'ni ulatil umur, adapun orang-orang yang berbicara tentang penguasa, membicarakan kejelekannya, kekurangannya, kesalahan-kesalahannya di hadapan orang-orang, wa indal a'da, dan di hadapan musuh, wa indal khusum, membicarakan kekurangan kejelekan di hadapan lawannya, fa hadha yajurru syarra, maka ini akan menyeret banyak kejelekan. Wa yufarriqul ummah, dan umat akan terpecah belah. Walaysa minan nasihat, ini bukan bagian dari nasihat. Bal huwa minat ta'libi ala ulati umur. ini termasuk apa? Perlawanan terhadap penguasa. Wa asyhadu an wa il ghibah. Ini termasuk ghibah yang paling jelek. Ya qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-ghibah ikruka akhaka bima yakruh. Sesuai makna ghibah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikruka akhaka bima yakruh. Kau menyebut-nyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang dia tidak suka. Ada ma'amatin nas fakaifa biwulati. Ghibah sesama orang awam saja itu dilarang, apalagi terhadap penguasa konsekuensinya. Barakallahu fiik. Akan besar. Ghibah sesama orang awam saja, sesama manusia biasa itu begitu berat. Barakallahu fiik. Apalagi menggibahi penguasa. Apalagi menggibahi ulama. Oleh sahada mengingkaril munkar, dan bukan begini cara ingkarul munkar, dan bukan seperti itu. Kama yakulu ba'duhum hadha huwal munkaru nafsuhu at-tashyiru. Kama yakul ba'duhum hadha huwal munkaru nafsuhu at-tashyiru bihim fil majalis ingkarul munkar lahu turuq. Bahkan ini termasuk kemungkaran. At-tashyiru bihim fil majalis, menyebar-tebarkan aib kekurangan penguasa di majlis-majlis. Boleh jadi dia dengan istrinya, boleh jadi dia dengan murid-muridnya, boleh jadi dia dengan temannya. Itu sudah merupakan apa? Ketika dia membicarakan penguasa tentang kejelekannya, maka itu sudah masuk. Barakallahu fiik. Ingkarul munkar lahu turuq. Maka mengingkari kemungkaran ada jalannya. Ingkarul munkar ma'al wulah. Adapun mengingkari kemungkaran yang terjadi pada penguasa, usila ilaihim an-nasihata bi ayyi tariqin. Hadza ingkarul munkar. Dengan berbagai macam cara yang disyariat. Inilah ingkarul munkar. Amma idza ajazta an dzalika fa innaka tasbu. Kalau kau tidak mampu, maka silakan diam. Walaupun kau melihat kesalahan, kekurangan, ya diam. Li'annaka ma'dzurun. Kau diberi udzur. Wala tatakallam fihim. Tidak boleh anda berbicara, membicarakan kejelekan, kekurangan, aib penguasa. Wataqulu hadza ingkarum. Tidak bisa. Anda cuma ngobrol di hadapan orang, menyampaikan ke orang-orang di atas mimbar atau di mana dengan alasan ingkarul munkar, tidak. Ini tidak memberikan kemanfaatan sedikit. Tidak akan sampai ke penguasa. Bal hadza yaziduhum iqda. Bahkan perbuatan ini semakin menjadi marah, menjadi garang penguasa itu. Barakallahu. Wayaziduhum ghayran ala ra'iyatihim, dan semakin muncul rasa benci dia terhadap rakyat atas sulul mafas, maka muncullah kejelekan-kejelekan, kerusakan. Oh, annahum yatasallatuna ala du'a wa ala talabatil ilm, atau mereka ini penguasa ini melakukan apa, penekanan terhadap para dai, padahal dai cuma berapa orang provokasi, yang melakukan ujaran kebencian terhadap penguasa, ya jelek-jelekkan penguasa, penguasa ini zalim, penguasa ini korup, penguasa ini, walaupun betul-betul korup, jangan anda sampaikan di hadapan barakallahu, bukan begini caranya. Jangan anda peduli dengan orang-orang yang mengatakan, oh kalau nyak begitu nyaklah apa dia, nyak sadar-sadar dia, nyak anu dia. Pokoknya bukan begitu caranya. Dan anda diberi uzur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika diam pada saat anda tidak memiliki cara untuk anda tempuh menasihati penguasa. Akhirnya apa? Penguasa ketika digoyang kursinya. Ya, penguasa kalau digoyang kursinya murka. Paham para kelapik? Diobok-obok kekuasaannya, oh, murka dia. Akhirnya apa? Dia membabi buta. Dia lakukan ini macam-macam. Tangkap ini, tangkap, disiksa, dipenjara, macam-macam. Dibunuh. Oh, lo kata itu. Yang ketika dia zalim, para kelapik, ya kejelekannya terbatas, Tapi ketika sudah ada orang melakukan pemberontakan, kelas. Pemberontakan ini tidak pernah mendatangkan kebaikan. Sama sekali. Barakallahu fikum. Kadim zaman, memang dilarang. Tuntunan syariat kita terhadap penguasa yang zalim, barakallahu fikum, itu hanya sabar dan berdoa. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penguasa yang zalim itu adalah hukuman bagi rakyat yang zalim. Barakallahu wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kasabu. Demikian kami jadikan penguasa yang zalim menguasai orang yang zalim pula karena dosa-dosa mereka. Jadi jalannya adalah kembali masyarakat ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menggantikan penguasa itu dengan penguasa yang baik. Karena penguasa itu dari masyarakat. Kalau masyarakat jelek, yang muncul dari masyarakat itu siapa? Ya orang jelek juga. Barakallahu fiikum. Penguasa ini dikudeta, kemudian naik. Jalan yang dilakukan ini, mengkudeta ini tidak betul. Maka ketika dia berkuasa, maka dia kurang lebih sama dengan pendahulunya. Barakallahu fiikum. Dan akan ada orang yang berusaha juga untuk mengkudetanya. Terus menerus kekacauan tidak akan pernah berhenti kalau begini modelnya. Barakallahu fiikum. Ya, tidak akan ada terjadi aman, kosa. Perebutan kekuasaan terus berlanjut. Perang di mana? Kekacauan di mana? Alhamdulillah di negeri kita ini ya, walaupun berbagai macam kekurangan yang kita lihat dan kita rasakan, tetap masih lebih bagus dibanding dengan negara-negara yang lah wala quwata illa billah. Peperangan itu kudeta terus. Perang. Barakallahu fiik. Kelompok ini melakukan serangan. Perang bersenjata ini barakallahu fiik. Negara-negara Afrika. Barakallahu fiik yang banyak terjadi. Bahkan ada negara tidak ada lagi pemimpin. Barakallahu fiik. Tidak ada lagi pemimpin. Karena setiap ada yang mau naik, diserang. Macam-macam. Mati lagi. Yang satu lagi berusaha. Yang ini lagi kelas. Perangan saja kerjanya. Tidak aman, tidak nyaman, tidak ram, tidak kosa. Hasil barakallahu fiik. Kacau. Lah, wala quwata illa billah. Ya, semoga saja kita mendapatkan pemimpin dan penguasa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mendoakan barakallahu. Baik. Yang terbaik untuk negara kita ini. Negara yang kita cintai ini barakallahu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa annahum yatasallatuna 'ala ad-du'ati wa 'ala talabati al-'ilmi yatasallatuna 'alaihim bi sababi hadzal kalam alladhi yuqal wa yunshar. Kalau penguasa sudah gelap mata, dia mengatakan, "Ah, yang pakai jenggot ini semuanya sembleh, sembleh semua. Yang pakai peci habis." La hawla wala quwwata. Ini barakallahu fiik. Akhirnya semuanya dipurat. Padahal tidak semua melakukan. Dibunuh para ulama, para penuntut ilmu, dibunuh semuanya. Orang saleh dibunuh. Gara-gara adanya suara yang fayajurru dzalika syarran 'alal ummah. Sehingga mereka menyeret ke umat ini kejelekan yang banyak. Hadza laysa minan nasihati ulati. Ini bukan perkara nasihat. Bukan perkara baik untuk penguasa. Barakallahu fiik. Yani jangan menyampaikan kekurangan, akhlak, kesalahan-kesalahan. Kalau Anda silakan, mampu ya silakan sampai. Dan insya Allah ada saja orang-orang yang menasihati. Dan kita kan ini orang-orang bawahan, kita ini rumput, akar rumput, barakallahu fiik. Ada tetap orang-orang yang dekat dengan penguasa, insya Allah yang akan menasihati. Barakallahu fiik. Antum tahu para a'immah kita, ulama-ulama kita, barakallahu fiikum, di zaman Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Baz itu memiliki surat-surat kepada penguasa, raja, penguasa, raja, ke presiden, ke apa. Surat resmi. Barakallahu fiikum. Nama negara yang ditulis Syekh bin Baz untuk para penguasa-penguasa. Barakallahu fiikum. Ada. Jangan dikira orang-orang di atas sana dari kalangan ulama-ulama kita berpangku tangan, tinggal diam, tidak mau peduli dengan apa, dengan umat Islam. Barakallahu fiik. Mereka mengirim surat menasihati penguasa-penguasa agar supaya berlaku baik, berlaku adil, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik. Dan tidak perlu penguasa, tidak perlu para ulama kita itu, barakallahu fikum, mengatakan, oh ana sudah nasihati, ana sudah ini, ana. Barakallahu fikum. Sama seperti di zamannya Utsman radhiyallahu ta'ala, ketika orang-orang datang ke Usama bin Zaid. Ya Usama, kenapa tidak kau nasihati Utsman? Kata Usama, apakah aku setiap selesai menasihati Utsman aku harus lapor ke kalian? Setiap aku menasihati para penguasa, apakah aku harus beberkan ke kalian nasihat itu? Cukup. Orang-orang yang ada di atasan dan mereka yang bertanggung jawab. Ketika Anda melihat atau mendapati atau merasakan kekurangan-kekurangan, ya kok, sabar. Dan doakan penguasa agar supaya diberi taufik oleh Allah Subhanahu. Dan boleh jadi penguasanya baik, cuma oknum-oknum tertentu yang tidak baik. Sahih? Barakallahu fiik. Penguasanya mungkin mengatakan, kucurkan dana untuk bantuan para petani, untuk para pengajar, untuk para pendidik, untuk macam. Karena tidak semua orang-orang yang ada di bawahan ini barakallahu fiikum baik. Akhirnya apa? Terkurang yang semestinya sampai 100%, ya tinggal berapa persen. Wala haula wala quwata illa billah. Walhasil barakallahu fiikum. Menasihati pemerintah, penguasa yang zalim ada caranya. Bukan melakukan demonstrasi, apalagi melakukan apa? Pemberontakan. Dan ini bukan bagian dari ingkar. Karena ingkarul mungkar ada syaratnya. Apa itu? Tidak memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Barakallahu fiik. Mengingkari kemungkaran tidak diperbolehkan ketika akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Wakadzalika minan nasihati lilulati umur addu'a lahum bis-shalah. Kalau Anda pengen penguasa itu baik, ya silakan doakan baik. Barakallahu fiik. Karena inilah jalan yang ditempuh, yang diperintahkan. Barakallahu fiik. Addu'a lahum bis-shalah, mendoakan mereka agar supaya menjadi orang baik. Li'anna shalahum shalahul ummah. Karena kebaikan penguasa itu akan menjadi kebaikan untuk umat ini. Barakallahu fiik. Amal ladzi yad'u 'alaihim. Dan kita dapati para ulama, masya Allah, sampai di antara mereka mengatakan, seandainya aku mendapati, aku tahu ada doa dari antara doa-doaku yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dipastikan diterimanya, maka aku akan doakan untuk apa? Aku akan peruntukkan doa itu untuk penguasa. Seandainya begini, ente berdoa dan doa itu pasti diterima, maka doa itu diperuntukkan untuk penguasa agar supaya kebaikannya bukan cuma untuk penguasa tapi untuk seluruh umat. Barakallahu fiik. Addu'a lahum bis-shalah li'anna shalahahum shalahun lil ummah. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk umat ini. Barakallahu fiik. amma alladhi yad'u alaihim li anna ba'dhan nasi aw alladhi 'indahu ghairatun shadidatun ma'a jahlin yad'u alaihi. Adapun mendoakan kejelekan atas penguasa, karena sebagian orang walaupun dia memiliki semangat berislam yang sangat kuat tapi disertai dengan kebodohan, nah ini yang parah. Sama seperti khawarij, semangat beragama berapi-api tapi bodoh terhadap syariat, ya akhirnya apa? Pemberontakan, pengkafiran. Pokoknya siapa yang melakukan ini kafir, pemerintah kafir, orang yang taat terhadap pemerintah kafir, dan terus semuanya kafir. Nah, kecuali mereka-mereka yang tidak kafir. Barakallahu. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Semangat tapi bodoh. Ada ilasan nasib. Barakallahu fiik. Mendoakan kejelekan untuk penguasa. Ini bukan nasihat. Al-wajib ad-du'a lahum bis-salahi wal istiqamah. Yang wajib bagi kita adalah mendoakan penguasa kita dengan kebaikan dan istiqamah. Yud'a lahum fil khutabi. Didoakan penguasa kita. Baik. Agar supaya mereka menjadi orang-orang baik, orang-orang istiqamah di atas kebaikan, membela kebenaran di khutbah-khutbah kita. Wa yud'a lahum fil majalisi bis-salah, dan didoakan penguasa kita di majelis-majelis untuk mereka mendapatkan kebaikan. La tamdahuhum bima laysa. Bukan memuji mereka dengan apa yang tidak ada pada mereka. Memuji mereka dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan itu juga salah. Dan juga bukan tuntutan, Anda dituntut untuk memuji-muji para penguasa dengan kekurangan yang ada pada mereka. Bukan. Yang Anda dituntut bersabar dan mendoakan mereka. Itu yang dituntut dari Anda. Barakallahu fiik. Laisal matlubu annaka tamdahuhum aw tusni 'alaihi. Bukan. Bukan Anda diperintah untuk memuji, menyanjung penguasa. Bukan. Al-matlubu annaka tad'u lahum bis-salahi wal istiqamati wal hidayah. Yang diperintahkan untuk Anda lakukan adalah mendoakan mereka menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang istiqamah di atas kebenaran, wal hidayah. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Mereka dituntun di dalam syariat. Walihada kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yaqul law 'alimtu anna li da'watan mustajaba la saraftuha bis-sultan. Sampai al-Imam al-Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya aku tahu ada doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari aku, maka aku akan peruntukkan doa itu untuk para penguasa. Wahada min fikihi rahimahullah, dan termasuk pemahaman beliau, fikih beliau, ya anna salahal muslimina bi salahis sultan. Karena kesolehan, kebaikan kaum muslimin itu ya karena kebaikan penguasanya. Kalau penguasanya mengatakan ini atur pendidikan agama. buku ini yang dipelajari. Tauhid, ajari anak-anak kita mengaji. Orang-orang dibiayai. Barakallahu fiik. Orang-orang supaya pintar semuanya, bisa semuanya baca Quran. Barakallahu fiik. Pendidikan dibencarkan. Ini ditutup. Kejelekan-kejelekan ini macam-macam. Masya Allah. Kalau penguasa menjadi apa? Penguasa salih. Aminan nasihatil ulatil umur antada'walahum. Maka termasuk nasihat Anda untuk penguasa Anda adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Bukan menjelek-jelekannya. Bukan berkuat. Tidak juga harus Anda memujinya dengan sesuatu yang dia tidak memiliki. Barakallahu. Anda tahu bahwa dia pendusta misalnya. Penguasanya pendusta. Misalnya. Barakallahu. Oh, dia itu jujur, dia itu bagi. Tidak, Anda tidak diperintahkan untuk memuji. Tapi Anda diperintahkan untuk apa? Mendoakan kebaikan. Semoga Allah memberikan taufik untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia istiqamah di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa yang baik untuk penguasa. Wallahu. Baik, kita cukup sampai sini. Lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.